mungkin aku patut membenci dia karena mencintaimu. Jujur ku kata, yang pergi jauh, pergi jauh darimu. Oh, karena ku lebih dulu jadi kekasihmu dan dengan sungguh mencintaimu. Sungguh mencintai.